India. Coffee's free. Coffee's free. Abroad I need a party. Coffee's free. Baik, selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesika FM Jogja. Apa kabar Anda di hari ini ya? Rabu, sudah ditunggu-tunggu pastinya kehadiran Biang Penasaran Kavi Kurnia bersama saya Dona Wariza di Kavi's Break. Dan sore ini kita langsung aja mau ngobrol-ngobrol apa ya kira-kira ya sama Bang Kavi ya. Sore Bang Kavi. Selamat sore. Long time no see ya. Yes. Liburan panjang, menikmati liburan yang lain. Tapi lu gue yakin lah gak ada kata libur buat Bang Kavi. Kata Bang Kavi, libur pun tetap bisnis jalan. Ya kan? Nenteng koper kemana-mana pasti iya. Sendiri lagi gak ada yang bantuin. Yes. Gimana Bang, perjalanan bisnisnya akhir-akhir ini semakin naik atau gimana nih? Katanya orang kan semua krisis katanya Bang. Tapi, enggak ya? Biasanya saya tuh kalau bulan puasa saya sepi, nggak ada yang manggil gitu loh. Jadi nih cowok panggilan nih. Sebagai konsultan. Kagak ada inilah, tidak ada acara lah di luar kota. Tapi tahun ini agak istimewa. Kenapa tuh? Karena bulan puasa saya udah di booking 4 kali. Wow. Asik. Jadi seger. Iya, jadi dan di luar kota semua gitu loh. Jadi kalau menurut saya kayaknya ekonomi lagi bagus. Iya deh, setuju. Kita doakan aja semoga bagus terus ya Bang, karena yang lain udah pada krisis gitu. Krisis mah pasti kejadian orang ngamempan itu. Hah? Biar mau pakai. Tetap kejadian ya. Pawang dari mana? Turis krisis mah pasti datang orang. Nggak mungkin lah, karena kan kita lihat bahwa Eropa udah SOS, Amerika sudah SOS. Iya. Gitu loh. China katanya melambat juga gitu ya. Jadi kalau Indonesia mah udah pasti bakal. Cuma seberapa jauh itu yang kita kagak tahu. Oke deh, tapi tetap aja semoga bakal eksis. Bang, kemarin nih berapa hari yang lalu kan kita lagi merayakan sesuatu yang gede ya. Kalau bicara pesta demokrasi nih, gue mau nanya sama lu, ikut nyoblos gak apa golput? Golput. Wah, payah. Salah satu yang tidak bisa diikuti nih. Tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik. Padahal gue baru mau nanya, mana kelingking lo yang kena tinta? Saya kelompok mayoritas. Iya, kabarnya kemarin banyak banget yang golput tuh. Iya. Kenapa tuh? Ya, banyak berbagai masalah. Jadi sebenarnya kemarin kan hari Rabu kan, Rabu, oke. Dan itu pagi kan, dan ini kan udah mau menjelang puasa. Jadi orang kan yang banyak sekali yang sibuk gitu loh. Jadi banyak yang berpikir, aduh, enggak deh gue kayaknya enggak nyoblos lah gitu loh. Gue banyak yang lebih penting gitu loh. Jadi kalau menurut saya timingnya itu salah. Salah banget ya? Salah banget. Jadi kenapa sih nggak ngadain tuh hari Sabtu gitu loh? Oh. Kalau hari Sabtu ya, saya kan daripada ini. Tetap aja golput kayaknya. Belum tentu. Biar mau hari Sabtu juga orang kemarin hari Rabu aja. Nggak tertentu, belum tentu. Kalau gue dapet serangan pajar, gue nyoblos. Dasar. Kagak ada serangan pajar ya. Gue di rumah. Ini nih. Tapi kalau ada serangan pajar ya, gue ikut juga lah. Ya nggak bener kayak gini nih. Untung nggak ada serangan pajar buat lo ya. Gue lagi ngarep banget tuh serangan pajar, kagak ada yang mampir. Orang hari Rebo aja semua pada menu-menuin Bogor sama Bandung, macet di mana-mana. Satu kan lagi liburan sekolah. Iya. Lagi liburan sekolah. Jadi menurut saya timingnya is a very bad timing gitu. Jadi orang kita itu seringkali tidak merencanakan sesuatu dengan akal sehat yang sangat sederhana. Jadi kalau menurut saya harinya salah, timingnya salah gitu loh. Kenapa sih nggak milih Sabtu aja? Iya ya, Sabtu ya. Oke, nah tadi ini nih, dengar-dengar bocorannya kemarin, wah katanya yang namanya incumbent tuh pasti nggak bakal kalah deh gitu Bang. Bakal diprediksi tetap berjaya, tapi ternyata kemarin, maaf loh ini Pak Gub. Kok Bang Foko turun ya poinnya ya, nggak bisa tinggi, malah kalah sama pendatang semua loh dua-duanya. Ini kan, makanya ini kan menjadi fenomena. Jadi makanya sore ini kita mau cerita tentang mengapa Bang Foke kalah, tapi bukan dari segi politiknya, dari personal branding. Apa yang kurang dari beliau? Apa yang salah? Apa yang salah? mau dikoreksi ya bang. Iya, nanti kita juga mengundang Anda nih mitra bisnis, jadi jangan lupa silakan langsung aja kirim SMS-nya di 0816 924 924. Kayaknya sore ini mesti lebih menarik lagi, apalagi kalau ngomongin personal branding ya, di mana Anda, saya, apakah kita sudah melihat kembali, sudah pantas, sudah cocok belum nih personal brandingnya dengan yang kita bawakan sendiri. Kita tunggu ya. Jangan lupa cantumkan nama dan kota Anda. Sekali lagi hanya di 0816 924 924. Bang Kavi akan kembali untuk Anda sesaat lagi.